Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Siapa yang bisa membedakan dengan ringkas antara alamul ashkhas dengan alamul ajnas dari sisi maknanya? Ya, kalau dari sisi lafadznya sudah ya banyak sisi kesamaannya. Ya, sama-sama ma'rifah. Sehingga karena ma'rifah bisa datang darinya hal dalam keadaan diakhirkan, ya kan? Karena ma'rifah digabungkan bersamanya illa yang lain menjadi apa? Karena alam sama-sama alam, ketika digabungkan bersamanya illa yang lain maka menjadi mamnu'in al-sharaf, karena ma'rifah tidak bisa diubahkan, tidak bisa dimasuki oleh al, bisa dimulai jumlah dengannya. Adapun sisi perbedaan secara maknanya apa? Siapa? Perbedaan dari sisi makna antara alamul ashkhas dengan alamul ajnas. Hakih. Kalau alamul ashkhas, apa hewan? Ya, intinya kalau alamul ashkhas menunjukkan sesuatu yang tertentu, ya, bersama sifat-sifat yang terbedakan dari yang lain. Adapun kalau alamul ajnas, singkatnya apa yang menunjukkan atas hakikat dari sesuatu dan ya mudah saja kalau di apa bandingkan dengan alamul ashkhas. Kalau alamul ashkhas menunjukkan benda tertentu. Kalau alamul ajnas umum, ya masuk, ya penunjukannya kepada satuan-satuan yang ada padanya di dalamnya, ya kan? Seperti usamah. Setiap asad bisa dikatakan apa? Usamah. Ya. Ya, kemudian yang berikutnya perbedaan antara alamul ajnas dengan ismul jins dan nakirah. Ya baru. Ya kalau membedakan antara alamul ashkhas dan alamul ajnas ya mudah saja. Tadi kalau alamul ashkhas ya menunjukkan kepada orang tertentu kan yang tersifati dengan sifat-sifat tertentu. Adapun alamul ajnas maka dia jenis ya penunjukannya umum ya wa huwa am, penunjukannya umum. Ya. Seperti usamah menunjukkan setiap binatang yang bersifat dengan sifat-sifat kebuasan, kemudian juga memiliki ini dan itu. Bisa dikatakan padanya apa? Usamah. Ya. Umum. Ya, cakupannya umum. Kalau alamul ashkhas cakupannya khusus tertentu. Ya kan? Nah sekarang apa bedanya alamul ajnas dengan ismul jins dengan an-nakirah? Sama-sama umum semua ini kan ya? Ini umum semua penunjukannya. Kalau tadi alamul ashkhas tertentu, bedanya apa? Sama-sama umum, bedanya apa? Nah ini baru, kalau alamul ajnas bagaimana? Tadi menunjukkan kepada mahiyah, dia diletakkan untuk mahiyah, hakikat dari sesuatu, terus dengan syarat apa? Agar terbayang atau hadir sifat-sifat dari hakikat tersebut di benak peletaknya, iya kan? Adapun kalau ismul jins, bagaimana? Sama juga, diletakkan untuk mahiyah, hakikat dari sesuatu, tapi tidak dipersyaratkan apa? Hudur tashakhusatihi fi adzihin, atau fi zihni alwabi', iya kan? Ya. Jelas insyaAllah ya. Usamah dengan Asad. Ya. ada perbedaan. Kalau dari sisi lafaz jelas ya perbedaannya ya. Ya seperti perbedaan antara alamul ashkhas ya dengan isim jenis dan nakirah. Ya kalau dari sisi lafaz jelas berbeda ya. Yang dimaukan di sini apa? Maknanya tadi. Ya. Usama dengan Asad beda. Kalau Usama ya, ketika diletakkan ataupun Usama diletakkan untuk mahiyah hakikat dari sesuatu dengan syarat tergambar. Iya kan, sifat-sifat dari sesuatu tersebut, iya kan? Kalau Asad tidak dipersyaratkan. Ya, tidak dipersyaratkan. Ya meskipun konsekuensinya seseorang meletakkan satu lafaz ya tergambar juga ya akhirnya. Ya. Apa yang dikandungi oleh lafaz tersebut. Karena mungkin seorang meletakkan satu lafaz kemudian tidak tergambar apa itu. Iya. Maknanya. Adapun nakirah bagaimana kalau nakirah? Tidak diletakkan untuk apa? Untuk mahiyah sesuatu. Tapi yang dimaukan darinya apa? Satu. Iya. Satu dari apa? Satu tapi menyebar gitu ya. Satu yang dimaukan dari nakirah adalah satu tapi menyebar. Ya. Ya, yang kemarin dikatakan oleh Al-Hubari sepertinya kurang pas ya. Yang kata beliau Asad dan Rajul apabila dilihat penunjukannya kepada mahiyah tanpa qaid disebut dengan isim jenis dan disebut dengan mutlak katanya. Ya. Pasti deh ini. Yang kedua sepertinya yang lebih tepat ya. Au bi qaidil wahda ini ya. Dengan qaid satu tapi menyebar. Ini yang dimaukan mutlak harusnya ya. Ya, makanya kemarin ada tanya deh namanya tuh. Ada syak sepertinya ya. Yang bi qaidil wahda asy-syai'ah ini yang mutlak kan biasanya kan. Kan mutlak kan apa? Umumnya padali. Ya. Kalau yang am umumnya apa? Syumuli. Ya, jadi ucapan antum Usama itu seimbang dengan Al-Asad dia. Usama seimbang dengan Al-Asad. Cuma bedanya kalau Usama ya dia sudah ma'rifah tanpa al, ya kan? Kalau Al-Asad dengan alif lam. Nah, dari sisi penunjukan maknanya ya persis jadinya. Usama dengan Asad yang dikasih al. Karena alif lam lil jins kan al asad. Ya, sebelum dilanjut masih ada yang muskil kira-kira pembahasan tentang alamul jins, ismul jins, wan nakirah. Yang lebih mudah lagi pendapatnya siapa? Al Amidi dan Ibnu Hajib yang menyamakan antara apa? Ismul jinsi dengan an nakirah, isim jenis dan nakirah itu sama. Itu apa? Apa yang diletakkan untuk satu yang menyebar. Iya. Seperti bunuh apa asad itu bunuhlah asadan uktul asadan bunuhlah seekor asad atau bunuhlah asad ya singa umum kan singa mana saja ya tapi ini mungkin berapa singa satu saja ya satu saja ya. Bukan dua ataupun tiga. Nah, itu bisa dikatakan kalau Atha bin Hajib, Asad dalam contoh tadi, Nakira dan juga apa? Ismul jenis juga. Ya. Kalau kita ambil pendapat Ibn al-Hajib, ya lebih mudah kita untuk membedakan antara alamul jenis dengan ismul jenis dan an-Nakira. Karena ismul jenis dan an-Nakira dijadikan satu, ya kan? Ya. Kemudian sudah kita ambil juga pembahasan tentang ismul isyarah. Ismul isyarah. Ma makna ismul isyarah? Rizki, ismul isyarah apa? Hah? Apa? Ma? Ma wubi'a limusyar ilaih. Hissian atau maknawian. Apa yang diletakkan untuk sesuatu yang ditunjuk. Apakah sesuatu yang ditunjuk itu adalah hissi. Sesuatu yang bisa diindra, diraba, dilihat. Ataupun yang maknawi. Seperti hadha ra'yun sha'ibun, ini pendapat yang benar. Hadza qaulun haqqun, misalkan. Kemudian di sini kenapa musannif tidak mendefinisikan makna ism isyarah? Mar? Ya, karena jumlah ism isyarah itu ya beberapa saja bisa dihitung, sehingga tidak perlu didefinisikan. Itu lebih mudah ya, dengan sekedar apa menyebutkan satuan-satuannya. Ya. Beliau ta'rifnya dengan al-'ad, menyebutkan satuan-satuan dari isim-isim isyarah. Ya. Definisinya tadi yang sudah kita lewatkan. Ya. Bidza li mufradin mudzakkarin ashir. Bidzi wadhihti ta'ala al-untha taqtasir. Ya, man yu'rib. Bidza jar majrur muta'alliq bi asyir al-ati lima mufradin jar wa majrur muta'alliq bi asyir al-ati walam huna bi makna walam huna ila bi makna ila mufradin isim majrur bi li bilam mudzakkarin na'at lima mufradin ashir fil amr fil amrin mabni 'ala sukun fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu anta bidhi jar majrur muta'alliq bi iqtasir al-ati zi ma'tuf ala zi tita ma'tufan ala zi ala al-unsa ala harful jar unsa majrur bi'ala wal-jar wa majrur muta'alliq bi iqtasir al-ati iqtasir fil amr mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu anta makna al-bait dengan za untuk mufrad muzakkar isyaratkanlah dengan za tunjuklah muzakkar dan dengan zi dan zi dan ti dan ta untuk yang muannas iktasir cukupkanlah akhirkan mata alifatnya itu lebih bagus. Seperti tunjuklah ya dengan za untuk isim yang mufrad mudzakkar dan cukupkanlah dengan zi ti ta untuk yang muannasnya. Nah itu lebih enak difahaminya, lebih mudah difahami. Ya. Di sini alal unsa yang lebih bagus katanya apa? Al muannas. Agar apa? Masuk di situ muannas yang hakiki dan yang majazi. Kalau unsa biasanya itu yang akil, yang akilah. Iya. Kemudian di sini tita dibuang huruf atofnya. Sebagian mengatakan darurah. Tapi dikatakan oleh yang lain apa? Lughah. Seperti kata Abu Ali Al-Farisi. Yang semisalnya ayat apa aja? Wala 'ala alladziina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw. Ya. Ini wa qulta. Ya, wa qulta. Yang paling banyak mana nih dari isim-isim isyarah lil muannats yang sering digunakan mana? Zi, ya kan? Zi, itu kan? Zi. Hadihi. Ada zihi, ada zihi. Yang itu yang paling banyak. Kemudian apa lagi? Ti, banyak juga kan? Tilka. Banyak. Yang zi jarang ya? Ya, jarang digunakan. Di sini musannif mencukupkan isim isyarah dan muzakkar za saja. Ya, karena itu apa? Yang paling banyak digunakan. Masih ada enggak yang lainnya? Hah? Siapa yang bisa menyebutkan semuanya? Hah? Ikhwan? Apa selain za? Za'i dengan hamzah kasrah yang kasrah kemudian za'ihi ya dengan ha yang kasrah kemudian za'uhu dengan ha yang dibammah terus alika. Empat lagi masih ada. Sehingga lima dengan ini. Jumlah isim, isyarah untuk muzakkar. Tapi itu jarang ya. Jarang digunakan. Ya, asal untuk gunakannya biasa digunakan. Biar enggak bingung orang. Tapi setidaknya dengan antum mengetahui ya ketika antum baca syair-syair atau kalam al-Arab. Tahu wah ini isim isyarah juga. Ya. Kemudian za digunakan untuk menunjuk. Ya, sesuatu yang mufrad. Hakikatan atau hukman. Contohnya apa Jafar sesuatu yang mufrad hakikatan? Hah? Sesuatu yang mufrad hakikatan yang ditunjuk dengan za contohnya apa? Dengan za. Apa? Sesuatu al-musyar ilai yang ditunjuk dengan za yang dia al-musyar ilai ini muzakkar mufrad. Paham gak pertanyaannya? Hadza Zaidun, ya kan? Enggak usah sulit-sulit, ya. Yang hukman apa? Yang hukumnya muzakkar. Hukumnya muzakkar. Contohnya hadza al-fariq, hadza ar-rahb. Banyak kan masih kan? Hadza apa lagi? Hadza jama', misalkan kumpulan orang ini, misalkan. Juga dalam ayat awanum baina dzalik. Dzalik di sini muzakkarkan kembalinya ke mana? Ya, kalau kembalinya kepada farid wa bikr berapa dikatakan apa? Baina. Kalau seandainya kembalinya kepada al farid wal bikr kan muannats. Berarti apa? Isim isyarahnya itu muannats. Hah? Baina apa? Apa? Dzanik. Dzanik ya. Tapi di sini mufrad. Kembali ke mana? Kepada al-mazkur. Sesuatu yang telah disebutkan. Yaitu antara tua dan muda. Itu lebih ringkas ya. Juga dengan za kadang ditunjuk untuk sesuatu yang mudzakkar. Apa? Sesuatu yang muannas ya. Tapi diposisikan pada posisi apa? Mudzakkar. Seperti apa? Ucapan Nabi Allah Ibrahim. Hadza Rabbi. Tapi ada jawaban yang lainnya. Kenapa isim isyarahnya dijadikan mudzakkar? Itu apa? Karena khabarnya. Ya khabarnya mudzakkar. Ya. Ada berapa lughah? Ya pada. Zih. Ya. Balda zih ada berapa lughah zih dengan kasrah ha ada dua ya kan dengan ikhtilaf dan apa isba' ikhtilaf itu apa ya dibaca dengan cepat ya enggak sampai satu harokat kurang dari satu harokat bihi kalau isba' dengan apa ya dibaca panjang zihi demikian pula yang tihinya. Kemudian wazani tani lil musanna al murtafi' wa fi siwahu dhaini tain idhkur tuti' ya. Siapa yang irob? Ya setelah dari situ aja nyetrum ini. Wazani ya. Zani. Hah? Zani mubtada marfu' wa alamat rafi' al-fathah. Alif gitu. Ini apa? Ini annahu mutsanna ya. Ini satu mazhab dalam mengi'rab apa? Isim isyarah, ada yang mengatakan mu'rab. Tapi seringkali atau yang paling banyak seringnya apa? Pendapat yang menyatakan mabni. Berarti kalau mabni i'rabnya bagaimana zani? Mabni ala? Hah? Alal alif. Iya. Mabni alal alif. Zani isim isyarah mabni alal alif. Hi mahal rafi mubtada' nun. Wan-nun bagaimana? Wan-nun tushbihun nuna al-waqi'ah iwadun anit-tanwin. Iya. Apa? Wan-nun tushbihu an-nuna al-waqi'ah iwadun anit-tanwin. Iya. Fil ismil mufrad. Iya. Jadi Syekh Muslimin kata mengatakan litazjin. Iya. Kemudian tani. Iya. Iya. Bisqati al-atif. Atau bisqati harfil ataf. Lil musanna. Khabar lil mubtada. Ya. Al-murtafi'. Lil musanna. Tani juga sama ya. Mabniya di atas alif juga. Ya. Wa fi siwahu bainitain idhkur tuti'. Ya. Jar wa majrur. Ta'liq bi udhkur alati ya. Masiwa mudhaf alha mudhaf ilai zaini taini iya atau bisa dikatakan zaini apa iya bisa isim syarah iya kan terus ya. Ya bisa zaini maf'ulun bi muqaddam. Ya mansub wa alama nasma alamatun nasbi fathah muqaddara ala akhirih. Mana min dhuhri apa? Istighal al mahal bi harakatil hikaya. Ya zaini ma'tuf ala zain bi isqati al atif. Udhkur filu amr. Ya mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi. Ya, anta tuti' tuti' sebagai apa? Tuti' ya, fi'il mudhari' majzumun bi ya, bi talab atau bi syartin ya, bi syartin mahdhuf taqdiruhu gampang. Uzgur berarti in tazkur. Ya, iya. Cut ya. Sudah, itu aja. Ya. Sebutkan dua-duanya biar antum tahu semua. Ada madhab seperti ini, ada madhab seperti itu. Ada lagi sebenarnya. Satu lagi kalau tidak salah disebutkan di dalam. Fathulun ada ya? Ada ya? Ya. Insya Allah ini jelas ya. Zani tani digunakan untuk musanna yang murtafi. Yang dimaksud dengan murtafi di sini apa? Ya, apa yang pada apa? Mada mahalnya rafa. Ya, karena tadi isim-isim syarah mabni. Isim-isim syarah mabni. Wa fi siwahu. Ha kembali ke mana? Ya, wa fi siwahu. Ha kembali ke mana? Ya. Al-musan al-murtafi. Pada selain musan yang rafa. Maka daini. Lafad daini dan lafad daini. Sebutkanlah. Berarti kau telah taat. Ya. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke bait berikutnya. 84. Kita ulang lagi. وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولد البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبأولى أشر dengan أولى أشر tunjuklah لجمع لام mana ya apa إلى karena أشار يشير متعدينya dengan apa إلى فأشارت ilaih ya kan fa asharat ilaih jadi bi'ula jarun wa majrur muta'alli bi ashir ya kemudian ashir fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta لجمعين جار ومجرور متعلق بأشر مطلقة sini mutlaqa mansub sebagai hal dari apa? Jama' ya. Kok bisa mutlaqa hal sebagai jama' padahal jama' itu nakirah? Jawabannya bagaimana? Ya li wurudi al-hal ma'an nakirah qalilan. Karena ya hal itu datang dari apa? Nakirah. Tapi apa? Qalila, sedikit jarang. Ada gitu. Hal yang sahibul halnya apa? Nakirah ada. Seperti contohnya ini dan ada contoh yang lain. Ya. Wal maddu awla walad al bu'd intiqa huwa al maddu wa huwa harfu 'athfin al maddu mubtada awla khabar marfu' ya. Alamat rafi dhammah muqaddar 'ala akhirih. Ya. Walad al bu'd intiqa lada dharf apa? Dharf makan bermakna apa? Wa ma'nahu 'inda. Ya. ولد البعد وعند البعد كتك جاوه انتقاء مكا انتقاء في لبه أمر أبني على الفتح لاتصاله ب نون توكيد خفيفة يا نون توكيد الخفيفة yang ditulis dalam apa alif ya karena di akhir bait semua nun nun توكيد خفيفة kalau di akhir bait diganti dalam Indonesia dengan apa ya dengan alif ya. Jadi al-alif itu adalah badal minat min an-nun at-taukid. Min nun at-taukid al-khafifah. Wa fa'iluhu bamir mustatir fi wujuban naqturu anta. Bil kafi jarun wa majrur muta'alik bi intiq. Intiqa. Ya. Al-kaf ismun majrur bil ba. Harfan sebagai apa? Ya, sebagai hal dari apa? Al-kaf. Taqtirnya apa? Intiqan bil kafi mahkuman alaihi bil harfiyah intiqan bil kafi mahkuman alaihi bil harfiyah ucapkanlah kaf dalam keadaan kaf ini dihukumi sebagai huruf ya meskipun dia bertasaruf seperti tasarufnya apa isim ya untuk satu orang laki-laki ka dua orang laki-laki kuma jamak kum untuk muannats satu ki kuma kunna. Seperti apa? Tasarufnya apa? Isim. Tapi dia apa? Bukan isim. Huruf. Gitu. Duna lamin au ma'ah. Duna lamin. Duna dhorof apa? Makan mansub. Wahu mubaf. Lamin mubafun ilaih. Dan disitu dhorof. Ya, duna lamin. I'rabnya bagaimana? Muta'ali bimah. Tuf. Supaya apa? Hal. Hal. Dari apa? Kaf. Berarti hal yang keberapa itu? Hal yang kedua. Dari apa? Kaf. Au ma'ah. Au harfu 'athfin. Ma'ah. Dharf juga. Dharf apa ma'ah? Makan juga. Mansub. Wa huwa mudhaf. Alha mudhaf ilaih. Ma'tuf dia kepada duna lamin. Ya. Wallamu in qaddamtaha mumtani'ah dan lam. Apabila engkau dahulukan lam. Ya. Wallamu in qaddamtaha. Lam apabila engkau dahulukan. Sebelum lam ha. Enaknya gimana terjemahannya? Lam apabila engkau mendahulukan ha mumtani'ah maka lam tersebut terhalang. Ya. Lam mubtada in syartiyah jazimah. Ya, qaddamat fi'lu apa? Fi'lun wa fa'il. Qaddam fi'lun mad mabni 'ala sukun itisalihi bi dhamiri raf'i mutaharrik wal fi'lu. Bagaimana ya Rabnya? Fi'lu syarat. Ya. Fi mahali apa? Jazmin. Ya. Wa tadhammir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahall rafin fa'il. Ha sebagai apa? Maf'ulun bi. Li qaddam. Ya. Mansub 'alamat nasbi. Ha al-fath 'ala al-hamzah al-mahdhufah. Ya, li qassar kan li qassar kan ha'a, ya kan? Mumtani'ah sebagai apa? Khabar dari al-lam. Marfu' berarti yang mahdhuf apa? Yang mahdhuf berarti jawab syaratnya. Yani in qaddamtaha fallam mumtani'ah. Ya. Atau fahiya mumtani'ah. Ya. Itu yang lebih bagus. Jadi mumtani'ah dijadikan sebagai apa? Khabar. Karena kalau dia sebagai jawab syart ada fa-nya harusnya. Fa. Gitu. Fa mumtani'ah. Dan di situ ada khob mubtadi'ah mahdhuf berarti. Fahya mumtani'ah. Fanya yang mahdhuf akhirnya. Sehingga mumtani'ah sebagai apa? Khobar dari al-lam. Makna baik jelas ya. Tunjuklah dengan ula, dengan qasr. Ula. Ula. Dengan wawu ya. Kira-kira apa tujuannya dikasih wawu? Ula tulisannya, tapi dibaca ula. Sebagian orang ada yang membaca panjang ya, ula. Ya, ya untuk membedakan dengan ila. Ya kalau tanpa harokat kan bisa mirip dengan ila. Atau membedakan juga dengan isi mausul, ula kan ada isi mausul. Nanti akan datang sebentar lagi. Tunjuklah dengan ula untuk isim yang jamak secara mutlak. Mudzakkaran kana atau muannatha, aqilan kana atau ghaira aqili. Mutlak bisa digunakan ula ini. Wal maddu aula, memanjangkan ula dengan dikatakan ula'i dengan dikasih tam hamzah. Ya. Wal maddu dan mad ini ula'i aula lebih utama dan dengannya Al-Qur'an turun. Ula'ika al-muqarrabun, ula'ika 'ala hudan min rabbihim, haula'i. Ya. Dan seterusnya. Enggak ada ya dalam Al-Qur'an ula ya. Ada enggak? Enggak ada ya. Karena tidak ada ya. Waladul bu'd intiqa, adapun kalau yang ditunjuk itu jauh. Ya, kalau yang ditunjuk itu jauh, intiqa. Maka ucapkanlah. Ya. Bil kaf bersama kaf. Ya, ula'ika. Harfan dalam keadaan kaf ini adalah apa? Huruf. Dalam keadaan apa? Kaf ini adalah huruf. Bukan apa? Fi'il. Terkait dengan kafnya. Ya terkait dengan kafnya. Yang paling fasih adalah disesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara. Ya laki-laki mufrad. Dzalika. Ya kan? Kalau yang diajak bicara dua, dzalikuma, dzalikum, dzaliki, dzalikuma, dzalikunna. Disesuaikan dengan siapa? Orang yang diajak bicara, kafnya ini. Ini lugha yang fasih atau yang paling fasih. Yang kedua, kafnya menetapi fathah. Menetapi kaf saja dengan fathah tanpa tambahan tanda-tanda tasniyah, tanpa tambahan tanda-tanda jamak. Dzalika. Meskipun yang diajak bicara di situ dua, muannas bahkan musanna atau jamak, tetap dia kaf. Ini juga lughah. Ada lughah berikutnya, kafnya juga sama menetapi fathah. Ini ketika untuk mudzakkar, tanpa tanda tasniyah, tanpa tanda jamak. Ya, dzalika untuk antuma, untuk anta, antum, antum. Untuk muannasnya dikasrah dzaliki. Apakah yang mufradnya anti atau musanna muannas musannanya antuma atau yang jamaknya antunna dzaliki. Itu tiga lughah terkait dengan kaf yang mengiringi apa isim isyarah. Lughah yang pertama bagaimana? Ya disesuaikan dengan al-mukhatab. Yang kedua menetapi kaf dalam semua keadaan. Kemudian yang ketiga dengan kaf yang di fathah ketika untuk muzakkar. Dan dengan kaf yang dikasih kita untuk muannas. Di antara contoh dalam ayat itu apa? Zalika yu'abu bihi man kana minkum. Pakai zalika yu'abu bihi man kana minkum. Padahal yang dia bicara jamak. Au ma'ah. Dengan kaf. Dalam keadaan kafnya ini sebagai huruf. Tanpa lam. Zaka, ini kan tanpa lam ya. Dengan kaf tanpa lam ya. Zaka. Au ma'ah. Ataupun bersama apa? Lam. Zalika. Paham gak itu maksudnya? Ucapkanlah dengan kaf. Dalam keadaan kaf ini sebagai huruf. Duna lam. Tanpa lam. Zaka. Tika misalkan. Temuan nasnya. Au ma'ah. Atau bersama apa? Lam, zalika, tilka. Hanya saja di sini au ma'ah. perlu dikasih tambahan catatan, yaitu bahwasanya la yasihhu fi jami'i asma'il isyarah. Ya. Tidak bisa diterapkan untuk semua isim-isim isyarah. Ya, ini berkumpulnya apa? Hah? Kaf dengan lam. Iya. Fa innama dzalika fil mufrad, itu hanyalah ada pada mufrad. Zaka, dzalika, ya kan? Tilka. Berkumpul apa di situ? Lam dan kaf. Itu adanya di mana? Isim mufrad, dan juga pada ula untuk jamak al-maqsur, ula yang maqsur. Faham kan ula yang maqsur? Yang tanpa hamzah, tanpa alif hamdudah. Ula bukan ula'i. Ulalika bisa. Ya. Jadi berkumpulnya apa? Hah? Lam dan kaf di mana saja? Isim mufrad, apa dasar isim isyarat mufrad, dzalika, dzalika atau tilka. Iya. Dan juga ula al-maqsur, ula yang maqsur, ulalika, ulalika. Adapun ula yang mamdud, ula ilika tidak ada. Hanya kafnya saja, ulaika. Adapun musanna, apa contohnya musanna? Zanika. Iya kan? Zanika, tanika. Dan juga ula'i dengan mamdud, itu tidak diiringi lam. Enggak ada. Zanilika, enggak ada. Ula'ilika, enggak ada. Tanilika, enggak ada. Paham ya? Jadi au ma'ah ini tidak mutlak. Ya, bersama lam, apa? Kaf sebagai huruf, tanpa lam ataupun kafnya bersama lam. Jadi kaf yang bisa berkumpul dengan lam, itu hanya pada yang mufrad dan ula al-maqsur. Selainnya, mutanna dan ula'i dengan mamdud, itu tidak diikuti apa? Lam. Hanya kafnya saja. Zanika, ula'ika, itu. Soal sih difahami ya. Kalau yang mufrad zaka, zaka, zalika. Iya. Juga alika masuk. Kata sebagian mereka, alika juga masuk. Maknanya zalika. Iya. Untuk muannas tika. Tika sudah lewat kan? Tika dikasih kas. Tilka. Tilika. Ini suara-suaranya. Tika, tilka, tilika. Talika. Zika, taika, talka, ada tujuh itu untuk wanas atau al muradi. Tadi apa? Tika untuk ike yang tanpa lamnya dengan lamnya tilka, tilika. Kemudian talika, ya talika, zika kan hazi kan hadhi zika. Kemudian taika. Talka dengan fathah yang terakhir ini. Dan lamnya, ya lam itu. Hukum asalnya dia di harokatnya dari sukun. Sukun aslinya. Lam itu di sukun. Ya. Terus bagaimana dengan zalika di kasrah? Lamnya. Aslinya lamnya disukun itu. Lamnya disebut dengan lam lil bu'ad. Kan untuk menunjukkan jauh. Itu aslinya di apa? Sukun. Terus pada zalik ketika serang nama. Karena pertemuan dari sukun. Ya kan? Za itu alif sukun. Lamnya juga sukun. Zal. Ini menyulitkan. Maka dengan surah. Littakhallus minil tiqo'i. As-sakinah ini. Zalika. Tilka. Itu aslinya ti. Ya kan? Ti lam kan sukun, ada pertemuan dengan sukun ya. Ya sukun, lam sukun, maka dibuang ya-nya jadi tilka. Tilka. Jadi apa? Tilka. Terkait dengan lam ya, ada tiga pendapat, ada tiga ucapan. Ada yang mengatakan bahwasanya lamnya di situ dalilul bu'd, tanda yang menunjukkan jauh. Ya, tanda yang menunjukkan jauhnya al-musyar ilaih. Yang kedua, annaha imad, bahasanya lamnya hanya untuk sandaran. Dan yang ketiga, annaha iwabun min ha'it tanbih, bahasanya lam didatangkan untuk ganti, sebagai ganti dari hak tanbih. Kenapa? Li'annaha la tujami'uha, karena lam tidak bisa bertemu dengan ha. Nah itu al-aqwal fi al-lam. Sebagian mengatakan itu tanda jauhnya yang ditunjuk. Sebagian mengatakan itu hanya imad, sandaran, tempat sandaran. Yang ketiga, itu pengganti dari hak tanbih. Kenapa? Karena lam atau hak tanbih tidak bisa bersama dengan, tidak bisa berkumpul dengan apa? Lam. Tidak bisa. Ha, zalika, tidak bisa. Zalika, tidak boleh haknya. Ya. Sudah digantikan haknya dengan lam. Ya, sudah digantikan hanya dengan lam. Kemudian di sini dikatakan walamu in qaddamtaha mumtani'ah. Lam, apabila engkau dahulukan ha sebelum lam, maka lamnya terhalang. Ya, tidak boleh dikatakan hadzalika. Hadzalika. Kenapa? Hah? Karena ada ha sebelumnya, sehingga harus apa? Hadzaka saja. Enggak boleh hadzalika. Paham? Ya. Alasannya apa? Ketika ada ha kok tidak boleh ada lamnya? Yang pertama alasannya likasrati ahrufuz zaidah, kebanyakan huruf tambahan gitu. Iya kan? Banyak sekali huruf tambahannya. Hadzalika. Isim isyaratnya cuma za, yang lainnya tambahan-tambahan semua. Alasan yang kedua itu dikhawatirkan iltibas dengan lamul jar. Kalau tidak ada harakatnya seperti hadzalaka, iya kan? Hadzalaka, betul ya? Ya, mirip dengan lamul jar akhirnya. Hadzalaka. Disangkanya demikian. Ya. Hadzaka gitu. Meskipun itu sedikit. Ya. Hadzaka. Baik, kita baca penjelasannya di sini. Paham kan mana baik tadi? Tunjuklah dengan ula untuk sesuatu yang jamak secara mutlak, dan mad pada ula dengan dikatakan ula'i lebih utama. Nah, ketika jauh, ucapkanlah dengan kaf sebagai dalam keadaan dia sebagai huruf dalam keadaan tanpa lam atau bersama lam. Dan lam apabila didahului ha, maka tidak boleh memutani lam tersebut. Di sini mengisyaratkan bahwasanya beliau al-musannif rahimahullah lebih memilih pendapat yang membagi isim isyarat itu kepada dua bagian saja. Lil qarib wa lil ba'id, sudah dua saja. Dan ini yang insyaallah ilgroji gitu. Daripada kebanyakan yang mereka membagi dengan kepada apa? Tiga macam. Lil apa? Lil ba'id, lil qarib, lil mutawassit, tengah-tengah kan. Kalau Imam Malik, Ibn Malik rahimahullah berpendapat bahwasanya pembagiannya hanya kepada dua saja. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam syarah Al-Muradi, beliau menukilkan qala al-musannif, kata al-musannif Ibn Malik, wal madzhab, wal madzhab al-awwal, madzhab yang pertama yang menyatakan bahwasanya isim isyarah hanya terbagi pada dua saja, untuk yang jauh dan dekat. Huwa sahih, ini yang sahih. Ya, itu yang sahih. Hanya lil ba'id walil qarib. Ya, meskipun yang jauh ya bertingkat-tingkat, ya kan? Ada yang jauh, jauh sekali, sedang jauhnya, ya. Wa huwa zahir min kalami al-mutaqaddimin, dan itu yang zahir dari kalamnya ahli nahwu terdahulu. Maksudnya apa? Ya'ni al-qaul bi anna laha martabatain. Maksudnya isim isyarah itu hanya dari dua tingkatan saja. Ya, ini al-qaul bi anna laha martabataini faqat, Wa nasabahu as-safaru ila sibawaih, dan as-safar menisbahkan pendapat ini kepada sibawaih. Yani bahwasanya isyarah itu hanya ada dua saja, lil ba'id wal qarib. Wa qad istadalla lahu fi syarh at-tashil bi awjuh, dan beliau Ibnu Malik berdalil atas pendapatnya yang menyatakan bahwasanya isim isyarah hanya untuk dua saja, lil qarib wal ba'id. Beliau berdalil dengan beberapa dalil. Yang pertama, yang katanya aqwa, yang paling kuat. Perhatikan ya, ditulis sambil dipahami ya. Kalau tulis enggak paham. Ya. Annal Farra' rawa annal Hijaziyyin laisa min lughatihim. Annal Farra' rawa annal Hijaziyyin laisa min lughatihim isti'malul kafi bila lamin. Bahwasanya Al-Farra', ahli nahu terdahulu, meriwayatkan dari orang-orang Hijaz yang Al-Quran itu datang dengan lughahnya mereka, bahwasanya laisa min lughatihim, tidak termasuk lughahnya orang Hijaz, isti'malul kaf bila lamin, penggunaan isim isyarah dengan kaf tanpa lam. Jadi orang Hijaz kalau menggunakan isim syarah dengan kaf ya bersama lam. Ya, khususnya pada yang mufrad itu. Ya, zalika, tilka, ya kan? Ada enggak tik, zak? Tidak ada. Ya, khususnya pada yang mufrad. Ya. Wa anna tamimiyin, itu orang Hijaz. Bagaimana orang Hijaz tadi lughahnya? Hah? Mereka tidak menggunakan kaf kecuali bersama lam. Adapun tamimiyin, wa anna tamimiyin laisa min lughatihim isti'malul kafi ma'al lam. Falikannya lughahnya at-tamimiyin. Itu bahwasanya lughahnya orang-orang tamim adalah menggunakan kaf. Laisa min lughatihim, tidak termasuk lughahnya orang-orang tamim menggunakan kaf bersama lam. Kebalikannya. Ya, jadi bagaimana kalau orang Hijaz hanya apa? Kalau kaf ya dengan lam. Orang-orang tamim bagaimana? Dengan kaf saja tanpa lam. Kan karena mereka yang membagi isim isyarah kepada tiga tingkatan. Katanya yang pertama hadza tanpa lam dan tanpa kaf untuk qarib. Kemudian dengan kafnya zaka mutawassit tengah-tengah. Ya kan? Zalika dengan lam dan kaf untuk ba'id. Sedangkan tadi sudah disebutkan lughahnya orang tamim. Ya, kalau ada kaf ada lam. Orang Hijaz. Kalau ada kaf ada lam, orang tamim sebaliknya, tanpa lam saja. Tuh. Ini ada bantahan di situ. Paham ini? Sisi bantahannya. Jadi lughah orang Hijaz kalau ada kaf ya ada lam. Gitu. Berarti sama saja. Iya. Maknanya dengan yang tanpa lam. Orang tamim kalau ada kaf tanpa lam. Zaka, tiga. Tuh. Kemudian wa anna bani tamim yaqulun, dan maksudnya bani tamim mengatakan zaka tika, zaka tika. Tuh. Haitsu yaqulu al-hijaziyun, yaitu ketika orang-orang Hijaz berkata zalika tilka, mereka orang tamim zaka tika. Tuh. Sama maksudnya. Ya, untuk jauh semua gitu. Fa lazima min hadha anna ismal isyarah ala lughatain. Fa lazima min hadha, maka dari sini ada kelaziman anna ismal isyarati, bahasa isim isyarah ala lughatain, di atas dua lughah tadi. Lughahnya siapa yang pertama tadi? Orang-orang Hijaz. Yang kedua tamim, laisa lahu illal martabatan. Ya. Kelazimannya adalah bahwasanya isim isyarah di atas lughah tadi, baik lughahnya Hijaziyyin ataupun Tamimiyyin, laisa lahu illal martabatan. Isim isyarah tidak ada baginya tingkatan kecuali dua tingkatan saja. Tuh. Sini paham kan? Ya, cuma dua tingkatan saja. Ya. Karena mereka yang melazimi tiga tingkatan, tamim enggak ada, kalau ada lam enggak ada. Adanya zakat saja. Terus mana yang tengah-tengah enggak ada? Yang mereka menyatakan untuk yang mutawasid zakat tanpa lam. Orang hijaz bagaimana tidak menggunakan itu? Adanya kalau ada fakamnya ada lamnya. Paham ya? Ya, hujah yang kedua. Annal Qur'an laisa fihi isyarah illa bimujarradi anil lam wal kaf ma'an. Annal Qur'an laisa fihi isyaratun illa bimujarradi anil lam wal kaf ma'an. Bahasanya Al-Quran tidak ada di situ isyarah kecuali dalam keadaan kosong dari lam dan kaf. Sehadza bayanul linnas. Kosong dari apa ini? Lam dan kaf. Atau ya, atau musahiba musahib musahibun lahuma ma'an, atau menyertakan lam dan kaf sekaligus. Paham? Zalika. Zalika al-kitabula. Ya kan? Jadi Al-Quran dalam penggunaan itu kadang kosong. Dalam penggunaan imma. Ada kalanya kosong dari lam dan kaf. Hadza balaghul linnas. Imma lam dan kaf berkumpul. Zalika. Paham enggak? A'ni ghairal musanna wal majmu'. Yang saya maksudkan pada selain musanna dan jamak. Ya kalau ada musanna ya ada. Wazanika burhanani. Ya. A'ni apa? Ghair al-musanna wal majmu' itu kata al-muradi. Ini juga dalil berikutnya. Masih ada. Masih ada. Yang ketiga. Anna ta'bir bidhalika. Anna ta'bir bidhalika an madmuni kalamin. Anna ta'bir bidhalika an madmuni kalamin. Ala isri inqidaihi. Ala isri inqidaihi syai'un fil Qur'ani wa ghairihi. Cepat ya nulis ya. Ala isri inqidaihi syai'un fil Qur'an wa ghairihi. Wala wasitatu. Wala wasitatun baina an-nutqaini. Baina an-nutqaini. Nih maknanya nih ya. Bahasa ta'bir bidhalik. Ungkapan dengan zalika. Zalika. Untuk mabmuni kalamin. Kandungan kalam. Ala isra'in kibu'ihi yang barusan selesai. Jadi penggunaan zalik. Untuk menunjuk kalam yang baru selesai diucapkan. Itu syai'un fil Qur'an. Menyebar dalam Al-Quran. Dan selain Al-Quran. Wala wasita baina nutqaini, dan di situ ada tidak ada tengah-tengah yang menengah-nengahi antara dua pengucapan. Ini pengucapan kalam sebelumnya kemudian langsung zalika. Berarti kan dekat tuh isyarahnya. Iya kan? Jadi zalika mimma auha ilaika. Ini kan langsung tuh zalika. Zalika menunjuk ke mana? Mabmun. Kandungan kalam yang barusan selesai. Yang ditunjuk barusan selesai. Jauh apa dekat berarti? Ya mungkin maksudnya jauh juga, tapi jauhnya ya masuk jauh kan ada tingkat-tingkatannya ya. Ya. Seperti itu. Jadi ta'bir ungkap dengan zalik untuk pandungan kalam yang baru selesai. Ini kan termasuk jauh ya, sudah selesai ya. Ya. Itu menyebar dalam Al-Qur'an dan selain Al-Qur'an tanpa perantara di situ. Kalau ada perantara kan jauh sekali kan. Nah, ini juga hujah berikutnya. Dituju dengan zalik untuk kandungan kalam yang baru selesai. Yang selesai kan berarti ya termasuk jauh juga sudah selesai. Ya kan? Sudah selesai. Cuma dengan zalika. Bukan dengan zaka. Isim isyarah yang tengah-tengah tidak. Yang keempat. Annaha law kanat maratibul isyarah salasan. Nah ini juga kuat ini dalilnya. Annaha law kana maratibul isyarah salasan. Seandainya tingkatan-tingkatan isyarah itu ada tiga. Maka lam yaktafi fit tasniyah wal jama' bilafdhaini. Lam yaktafi fit tasniyah wal jam'i bilafdhaini. Itu bahwasanya perhatikan. Seandainya tingkatan-tingkatan isim isyarah itu ada tiga. Nisaya lam yaktafi fit tasniyah wal jam'i. Nisaya tidak cukup pada isim isyarah yang musanna dan jamak dengan dua lafaz saja. Dengan dua lafaz saja kan? musanad dan apa? Musanad dan jamak untuk apa? Zan, zani dan zanika. Untuk dua saja kan ada enggak zanika? Musanna tidak ada. Konsekuensinya kalau kita berpendapat bahwasanya isim isyarah ada tiga, ya harusnya pada yang musanna pun ada tiga. Tapi ternyata prakteknya cuma ada dua kan, zani dengan zanika. Zani dengan zanika. Ada enggak zanilika? Enggak ada. Zanilika? Enggak ada. Demikian pula pada jamak. Ulaika. Boleh enggak ulailika? Enggak bisa. Tuh. Paham ini? Ya. Jadi konsekuensi dari pendapat yang menyatakan bahwa tingkatan isim isyarah ada tiga adalah bahwasanya pada musanna dan jamak berarti tidak cukup dong dengan dua lafaz jadi. Iya kan? Zani dan zanika. Harusnya ada zanilika, tapi enggak ada zanilika. Paham ya? Ya, kita masuk ke penjelasan dari Syarih rahimahullah. Ya, sudah tambahan itu lewat, tinggal baca yang ada di sini. Isyaru ila al-jam'i mudzakkaran kana aw muannatha diula. Ditunjuk kepada sesuatu yang jamak, apakah mudzakkar atau kamu anna dengan ula. Iya. Di situ juga ada itu. Ziyadatul wawi rasman la lafzan ba'da al-hamzati wa qabla al-lami man'an lil-iltibas bi ila au al-ula al-mausula seperti yang saya jelaskan tadi. Wa li hadza qala al-musannif, saya ulangi, ditunjuk untuk jamak muzakkar atau muannas dengan ula. Oleh karenanya musannif berkata ashir li jam'in mutlaqa, tunjuklah kepada jamak secara mutlak. Wa muqtaba hadza annahu yusyaru biha ila al-uqala wa ghairihim. Konsekuensi dari ucapan musannif adalah bahwasanya ditunjuk dengan ula kepada yang berakal, kepada mereka-mereka yang berakal ataupun selain mereka. Wa huwa kadzalik, memang demikian. Ya. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika. As-sam' wal basar wal fu'ad, ya, bukan termasuk al-muqala kan? Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Walakin al aktsara, hanya saja yang paling banyak, yang paling sering isti'maluha fil 'aqil, penggunaan ula untuk yang berakal. Ya. Wa min wurudiha fi ghairi al-'aqil qawluh, dan di antara contoh datangnya ula atau ulaika untuk selain yang berakal adalah ucapan penyair dalam wazan al-kamil, dhummal manazila ba'da manzilati al-liwa wal 'aysha ba'da ulaika al-ayyami. Ya. Dhummal manazil, cercalah al-manazil, tempat tinggal selain tempat tinggal yang ada di liwa. Wal 'aysha, dan juga cercalah kehidupan ba'da ulaika al-ayyam, setelah hari-hari tersebut yang sudah lewat. Hari-hari yang enggak enak lagi setelah itu gitu. Yang indahnya waktu di manzilatul liwa. Saat-saat di situ. Ulaika al-ayyam, ulaika al-ayyam. Ditunjuk ulaika digunakan untuk menunjuk apa? Al-ayyam, dan ayat al-ayyam ghairu aqil. Ya, jelas ini ya. Ayo kita lanjutkan. Wa fihima lughatan, dan pada ula ada dua lughah. Al-maddu yang pertama, wa hiya lughatu ahli al-Hijaz, dan inilah lughahnya al-Hijaz, wa biha ja'atanzil. Wa hiya al-waridah fil Qur'an al-Aziz, dan itulah lughah yang datang dalam Al-Qur'an al-Aziz. Wal qasr, wa hiya lughatu Bani Tamim, dan qasr lughahnya Bani Tamim. Ya. وأشار بقوله ولد البعد انتقى بالكاف, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya ولد البعد انتقى بالكاف, ketika jauh ucapkanlah bersama kaf isim isyarat tersebut, ila akhir al-bait, sampai akhir bait, ila anna al-mushara ilaihi, kepada bahwasanya yang ditunjuk itu ada dua rutbah tingkatan, al-qurbu wal-bu'du, yang dekat dan yang jauh. Fajami'u ma taqaddam yusyaru bihi ila al-qarib, dan semua isim-isim isyarat yang telah lewat itu ditunjuk dengannya untuk sesuatu yang dekat. Fa idza urida al-isharatu ila al-ba'id utiya bil kafi wahdaha, apabila dikehendaki isyarah untuk sesuatu yang jauh maka utiya bil kafi wahdaha, didatangkan kafnya saja. Ya, Didatangkan kafnya saja. Hanya saja kaf ini tidak masuk kepada isim-isim isyarah kecuali bersama ti dan ta. Ya. Tidak semua ya. Jadi isim kaf ini tidak masuk kepada isim isyarah kecuali tidaklah masuk kaf kepada isim isyarah yang muannas kecuali bersama ti, tik, tak, talika. Wa kadza za. Ya. Demikian pula za. Atau zi ya, sudah lihat zik ya tadi kan. Dan yang zahir tidak boleh pula bersama za'u, za'uka. Fataqulu za'ka, maka kamu katakan za'ka. Awil kafi wallam, atau ketika kita menunjuk sesuatu yang jauh. Ya, kita datangkan kaf dan lamnya. Ya. Nahu zalika. Sudah lewat ya bahwasanya lam tidak masuk kepada musanna. Tidak bisa masuk kepada ula'i al-mamdud. Bahkan masuknya lam kepada yang mufrad secara mutlak. Atau ula al-maksur. Ya. Dan yang zahir bahwasanya lam ini tidak bisa masuk kepada apa yang lam itu tidak bisa masuk. Saya ulangi, bahwasanya lam tidak bisa masuk kepada apa yang, kepada isim isyarah yang tidak bisa dimasuki kaf. Bagaimana disebutkan dalam tempat yang lain. Kemudian wa hadhihi al-kaf harfu khitab, dan kaf ini adalah harfu khitab saja yang dia tatasarruf tasarruf al-kaf al-ismiyah. Ya. Fala mawdi'a laha min al-i'rab, dia tidak memiliki mahal dalam i'rab. Wa hadha la khilafa fi, ini tidak ada khilaf padanya. Fa in taqaddama harfu tanbih alladhi huwa ha, adapun kalau lam didahului ataupun kalau isim isyarah didahului oleh harfu tanbih yaitu ha, atau kita ulangi, apabila huruf tanbih yaitu ha mendahului ha mendahului isim isyarah, ataita bil kafi wahdah, maka kau hanya boleh mendatangkan kafnya saja. Ya. Fataqul hadzaka hadzaka. Paham ini ya? Jadi kalau ada ha tanbih, maka yang boleh kamu datangkan hanya kafnya saja, tidak boleh lam. Kenapa? Ya tadi alasan sudah lewat. Atau ditambahkan lagi karena di situ lam itu menggantikan dari apa? Ha, menurut satu pendapat ya kan. Sehingga antara iwad dan muawad anhu tidak bisa berkumpul. Nah, di antara syahidnya adalah ucapan penyair, ra'aitu bani ghabra'a la yunkirunani wal ahlu hadza ka tirafil mumaddadi. Aku melihat bani ghabra'a itu orang-orang fakir miskin, la yunkirunani, mereka tidak mengingkariku. Ya. Sudah mengenal keutamaanku. Wal ahlu hadza ka at-tirafil mumaddadi, tidak pula orang-orang kayanya mengingkariku. Di situ ada maknanya itu at-tiraf fi kasil ta bi zinatil kitab al bait min al jildi wa ahlu tiraf al mumaddad al aghnia, maksudnya ya, pemilik rumah yang dibikin dari kulit, maksudnya orang-orang kaya. Bani ghabra sebagian anak-anaknya debu, maksudnya orang-orang miskin, karena orang-orang miskin ya seringkali keadaannya berlumuran debu ya. Di sini syaitnya mana? Hadzaka at-tirafi. Hadzaka at-tirafi. Kemudian wala yajuzul ityan bil kafi wal lam. Tidak boleh didatangkan kaf dan lam kalau sebelumnya ada ha. Fala taqul hadzalika, tidak boleh. Sudah lewat alasannya. Ya, karena di situ kebanyakan huruf tambahan atau alasan lain, karena nanti dikira lamnya lamul jar, misalnya hadzalaka kalau ada harokatnya. Iya kan? Iya. Lihat itu ada catatan nomor 2 belum ya. Wa zahiru kalamil musannif annahu laisa lil musyari ilaihi illa rutbatan, dan yang zahir dari ucapannya musannif adalah apa? Tidak ada untuk sesuatu yang ditunjuk kecuali ada dua tingkatan saja. Bahkan di dalam kitab Al-Ghafiyah lebih sorih lagi. Bukan deh. Bukan bahasan itu. Afan keliru. Zahir kalamun musannif. Dalam atas silda dia. Beliau menguatkan kan. Menguatkan pendapat ini. Yeah. Qurba dan bu'da. Qurba dan bu'da. Kama qarrarna, sebagaimana kami jelaskan. Kami tetapkan. Wal jumhuru ala anna lahu thalatha maratib. Sedangkan jumhur berpendapat bahwasanya al-musyar ilai ada tingkat-tingkatan. Qurba, wusta, bu'da. Faisyaru ila man fil qurba, maka ditunjuk kepada yang orang yang dekat. Bima laysa fi kaf, dengan apa yang tidak ada padanya kaf, tidak ada pula lamnya. Za, zi. Wa ila man fil wusta, dan kepada orang yang di pertengahan, dengan bima fihi al-kaf wahda, dengan isim isyara yang padanya ada kafnya saja. Contoh zaka. Wa ila man fil bu'da, bima fihi kafun walam, dan kepada yang jauh, dengan isim isyara yang padanya ada kaf dan lam. Contoh zalika. Ya. Dan disebut, ini katanya lamu al-bu'ad. Ini menurut satu pendapat. Ada pendapat yang lain. Nomor dua, lihat catatan yang nomor dua. Ya, ada faedah dari al-Asy-Syamuni. Yufsalu baina hat-tanbih wa baina ismil isyarah bidhamil bidhamir al-musyar ilaih. Kadang dipisahkan antara hat-tanbih dengan ism isyarah dengan dhamir yang ditunjuk. Ya, yang ditunjuk itu dhamir. Paham? Dipisahkan kadang antara hat-tanbih dengan isim isyarah oleh dhamir yang ditunjuk. Ha anadha. Za di sini menunjuk apa? Ana. Ha anadha. Ini dia saya. Ana Muhammad. Ana Muhammad. Oh, ha anadha. Ini orangnya Muhammad. Gitu. Ya. Kemudian ha nahnu za. I'rabnya bagaimana? Ha? I'rabnya bagaimana? Ya, nahnu sebagai mubtada. Zani saya khabarnya, haknya litanbih. Ya. Jadi ha litanbih, nahnu bamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafin, mubtada zani ismu isyarah mabni ala alif fi mahalli rafin khabar. Itu rabbnya ha nahnu za, ha ana za, ha nahnu ulai. Ya. Kadang seperti itu. Ya. Ketika yang itu juga apa? Bamir. Maka dipisahkan antara ha dengan bomir. Apa? Antara ha dengan isim isyarah dengan bomir. Kemudian satu lagi ya. Wabihuna awhahuna ashir ila danil makani wabihil kafasila. Fil bu'di aw bisammafuh awhanna aw bihuna likantikan awhinna. Wabihuna, sekarang penjelasan tentang isim isyarah untuk menunjuk tempat. Untuk apa? Menunjuk tempat. Wabihuna awhahuna asyir ila. Dengan huna, lafad huna, dan hahuna, tunjuklah kepada danil makani, tempat yang dekat. Wabihil kafasila. Dan dengannya, dengan huna ataupun hahuna, sambunglah kaf. Gitu lah. Sambunglah kaf. Kapan fil bu'di? Ketika jauh. Yaitu hunaka. Ha hunaka. Gitu. Faham ya? Saya ulangi. Dengan huna atau ha huna, tunjuklah kepada tempat yang dekat. Ya. Ada enggak dalam Al-Quran yang huna? Kalau ha huna ada ya? Inna ha huna qa'idun. Kalau huna ada enggak? Huna. Belum ketemu ya? Enggak ada. Kalau hahuna ada inna hahuna qa'idun. Saya di sini dekat kan? Duduk saja. Idhab anta warabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ucapannya siapa itu? Bani Israil. Ya. Yang bermaksud kepada nabinya. Enggak sopan ya. Idhab anta warabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kemudian wabihil kafasila. Bihi ha kembali mana? Huna atau ha huna. Jadi kalau kalau huruf atofnya au itu dianggapnya mufrad, ya. Makanya di sini bihi bukan bihima. Dengan huna atau ha huna bihi gitu. Dengan maksudnya dengan di sini kembali mana? Huna au ha huna. Jadi dhamirnya mufrad kalau dengan au isim isyarahnya. Beda dengan wawu. Kalau misalkan wabihuna wa ha huna wabihima anjinya. Tapi kalau isim huruf atofnya dengan au, maka dengan mufrad bihi. Dengannya dengan huna atau ha huna, sila al-kaf, sambunglah kaf. Sambunglah kaf. Kapan fil bu'di? Ketika menunjuk tempat yang jauh. Ya. Ada enggak hunaka, ha hunaka dalam Al-Qur'an? Hah? Ada enggak hunaka? Hunalika ya, hunalika btuliyal mu'minun. Yang hunaka enggak? Hunaka apa? Hunaka walaqad atainaka. Walaqad atainaka. Kemudian awi sama atau dengan sama, bukan summa ya. Seperti apa? Fa'ina ma tuwallu fasamma, disitulah wajhullah. Apalagi sama ada lagi kan? Wazlafna sammal akharin. Ya. Fuh. Fil amr dari faha ya fuhu fuh. Fuh. Ya. Fuh. Ucapkanlah. Dengan sama fuh. Hanya fuh. Bisama. Bisama mutalimin fuh. Ya, untuk apa? Sesuatu yang jauh. Ima dengan ha hunaka atau hunaka atau dengan sama. Au hanna atau dengan hanna. Ya. Au bihunalika. Hunalika banyak ya. Hunalika betulia. Ya. Atau dengan hunalika intiqan ucapkanlah. Au hinna atau dengan hinna. Banyak juga ya. Di sini zahir ucapannya an-nazim. Bahwasanya beliau menghususkan huna untuk tempat saja. Di dalam Al-Kafiyah beliau menjelaskan dengan sharih, dengan lebih sharih itu. Saya ulangi, yang zahir ucapannya An-Nazim di sini menghususkan huna untuk makan. Tapi di dalam Al-Kafiyah lebih sharih lagi. Wabil makan khusus gitu. Untuk makan khususkanlah huna. Tetapi di dalam kitab yang lain, Syarah At-Tashil, beliau menyebutkan, katanya, waqad yuradu bihunaka wa hunalika az-zaman. Kadang dimaukan dengan hunalika dan hunaka az-zaman. Ya, bisa ditulislah. Dengerin aja dulu. Ya. Waqad matsala hunaka fi syarahi biqawli. Beliau menyentuhkan di sana, karena ini dilemahkan gitu. Sehingga bisa ditulis, kita tahu saja. Beliau di tashil menyebutkan bahwasanya hunalika dan hunaka kadang digunakan untuk menunjuk zaman. Dan beliau menyentuhkan dengan ucapan penyair, wa idzal umuru tashabahat wa ta'adhamat fa hunaka ta'tarifuna aina al-mafza'. Apabila segala perkara itu tashabahat, saling rancu satu sama lainnya, wa ta'adham wa ta'adhamat, semakin menjadi membesar, membumbung, fahunaka, maka di saat itulah gitu loh, ta'tarifuna aynal mafza', kalian tahu kemana kalian harus lari. Ya. Kemudian juga dicontohkan dengan ayat hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadidah, saja di komentari oleh al-Muraddi kalau salah, wala hujjata fihi, ma tidak ada hujjah pada dua syahid ini. Ya, kenapa? Al-ihtimali an yakuna al-isyara ila al-makan. Karena masih mungkin isim isyara pada dua contoh tadi dibawa kepada makan. Sehingga ya sudah untuk makan. Ya. Untuk apa? Makan. Baik, kita baca syarahnya. Yusyaru ila al-makan yang qarib bihuna. Ditunjuk untuk tempat yang dekat dengan huna. Wa yataqaddamu ha'u tanbih. Ya. Dan didahului. Bisa juga didahului oleh ha'u tanbih. Dengan dikatakan ha'huna. Untuk lebih menarik perhatian mukhatab kan. Hei, di sini gitu. Bahasa kita ya. Muhammad mana? Hei, nih. Gak tahu sama enggak itu. Wa isyara ila al-ba'id ala ra'yi al-musannif, dan ditunjuk untuk sesuatu yang jauh menurut pendapat musannif dengan hunaka, hunalika, hanna, dengan fathah al-ha. Iya, dengan fathah apa? Ha. Wa kasriha, dengan kas dan kasrahnya juga. Ma'a tasydidin nun, bersama tasydidnya nun. Kadang dimaukannya dengan hanna zaman. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Malik di dalam At-Tashil. Di antaranya ucapan penyair. Ya. Hanat nawaru. Hanat nawaru. Hanat nawaru. Nawarna mawan ismu mru'ah. Hanat nawaru. Walahanna hanat. Walahanna hanat. Wabadal ladhi kanat nawaru ajannat. Hanat nawaru, walahanna hanat. Wabadalladhi kanat nawaru ajannat. Hanat itu maksudnya hanat. Nawar-nawar merasakan hanat, ya kerinduan. Wala hanna hanat. Ya, tidak ada waktu untuk itu gitu. Wabadalladhi kanat, tampaklah sekarang. Kanat nawaru ajannat. Sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh nawar. Itu ajannat maya katamat. Ini minal mahabba wal isyak. Ternyata hanat ini menyembunyikan al-mahabba wal isyak. Ya. Hanat nawaru walahanna hanat. Wabadalladhi kanat nawaru ajannat. Wabisamma dan dengan sama. Wahinnat dan dengan hinnat. Ya. Tak yang sukun hinnat. Wa'ala mazhabi ghairihi. Adapun di atas mazhab yang lain. Maka hunaka lil mutawasid. Dan yang dengan lamnya dan yang setelahnya. Lil ba'id. InsyaAllah ini jelas ya. Ya InsyaAllah kita lebih mudah juga ya. Pendapatnya Ibn Malik yang hanya membagi pada dua. Silakan kita menunjuk untuk sesuatu yang jauhnya. Jauhnya jauh sekali. Ya. Atau tidak jauh sekali setengah. Dengan apa? Isim syarat tadi. Apakah dengan apa? Kaf ataupun dengan lam. Ya mereka di antara hujahnya yang menyatakan bahwasanya kalau ada lam dan kaf, ya ziyadatul huruf, ya tadullu ala ziyadatul makna, bertambahnya huruf yang menunjukkan bertambahnya makna gitu. Ya sama di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Wabihi. Yang mana ya? Baik syair. Atau berapa? Oh itu. Bihi, ha itu kembalinya huna au ha huna. Jadi kalau huruf atofnya itu dengan au, maka hukumnya mufrad. Ya. Ini atau ini kan satu. Ya. Salah satunya saja gitu. Tidak bisa dikumpulkan. Karena ya menunjuk ya. Kalau tidak dengan huna ya ha huna. Masa ada duaan. Iya kan? Ya. Paham kan? Ya. Jadi idrib zaidan aw amron aw. Salah satunya saja kan? Ya itu paham ya insyaAllah ya. Yang lain? Oh itu. Ya yang tadi pendapat musannif kan? Alasannya kan kenapa lebih kuat? Ya, jadi kalau al-musannif Ibn Malik lebih menguatkan bahwasanya al-musyarilah itu terbagi kepada dua tingkatan saja, yaitu lil-qarib wal-ba'id, ya qurba dan bu'da saja. Alasan yang pertama, karena al-farra meriwayatkan bahwasanya orang Hijaz tidak ada dalam lughah mereka penggunaan, ya, tidak ada. Tidak termasuk dari lughah mereka istimalul kaf bila lam, penggunaan kaf tanpa lam. Ya kalau ada kaf ya lam mesti ada gitu lah. Ya. Zalika, tilka, zaka, tika tidak ada. Oh, ya kan? Paham? Adapun tamimin kebalikannya tamimin. Tidak ada pada lughah mereka penggunaan kaf bersama lam. Tidak ada. Paham ini? Ya. Maka pada contoh isim isyarah untuk mudzakkar dan muannats mereka menyatakan zaka bukan zalika, tidak ada pada logonya apa? Tamim. Tika bukan tilka. Ya, sedangkan orang Hijaz hanya zalika dan tilka. Tuh. Maka ini melazimi bahwasanya isim isyarah di atas dua logo tadi tidak ada tingkatan kecuali dua tingkatan saja gitu kan. Karena yang menyatakan ada tingkatan untuk yang dekat, yang sedang, zak, yang jauh, zalika. Ternyata pada dua lughah tadi enggak ada gitu. Pada lughahnya siapa? Hijazin hanya adanya zak dan zalika saja. Loh, mana yang zak yang enggak ada? Kebalikannya orang-orang tamim, hanya zak dan zaka saja, zalika enggak ada. Berarti ada dua lughah, ada dua saja tingkatan apa? Al-musyarilah itu. Ya. Ya, khususnya tadi pada yang mufrad. Ya. yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Mufrad dan apa? Majmu', ya. Ayo tuh, ini paham kan yang ini? Yang lainnya? Poin-poin berikutnya? Ada yang masih belum paham? Alasan berikutnya ada enggak? Iya, ya. Kemudian hujah berikutnya, ungkapan dengan zalika itu digunakan untuk menunjuk madmun kalam, kandungan kalam ala istrin kubo'i. Setelah kalam tadi selesai, ini penggunaannya seperti ini menyebar. Ini kan berarti mengisyaratin kepada pertengahan, saya nggak terlalu jauh lah. Iya, tapi digunakan zalika, bukan zaka. Seperti dalam ayat misalkan zalika mimma auha, iya zalika mimma auha ilaika. Ini kan mengisyaratkan kepada madmun kalam yang sebelumnya kan. Nah, ini kan enggak terlalu jauh banget ya. Tidak ada pemisah di situ yang memisahkannya. Digunakan zalika. Berarti ini harusnya kalau ada yang mutawasit zaka gitu. Iya kan? Tapi zalika ini menunjukkan bahwasanya ya jauh, pokoknya jauh lah. Jauhnya sedang, tidak terlalu jauh, sedangan jauh sekali. Pakainya zalika atau zaka sama saja gitu. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك